إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سيدان جمع برباهاجيا رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muslimin, menjadi mu'minin, terbimbing dengan Quran wa sunnah. Walhamdulillah rabbil alamin. Tetapi wahai kaum muslimin, al-qulub, al-qulub baini asba'in min asabi'ir rahman, hati manusia ini di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha', Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka hendaklah kita selama di dunia jangan merasa tenang, karena hati kita masih mungkin berbalik, masih mungkin berubah, masih mungkin berganti dan menyimpang. Nasallahu salamul afiyah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, selama kita masih di dunia, fitnah masih terus berdatangan, ujian masih terus bergantian, tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Apakah kita selamat atau kita celaka? Nasallahu salamul afiyah. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati kita harus tetap kita jaga. Sekian banyak fitnah-fitnah menghadang di hadapan kita, kita selalu harus berupaya istiqamah. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas jalan para salaful ummah, di atas jalan para sahabat, para tabi'in dan pengikut mereka, para imam-imam ahlus sunnah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman alif lam mim, ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna bahum layuftanun. Allah berfirman alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diberi fitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah beri fitnah-fitnah orang-orang terdahulu, maka Allah pasti tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kadzibin, siapa yang dalam keadaan jujur imannya dan siapa yang dusta hanya di lisannya. Akan terlihat, akan terbongkar, akan tergambar dengan ujian demi ujian, dengan berbagai macam fitnah-fitnah dan fitnah yang satu lebih dahsyat dari yang lain. Dan setiap lewat satu fitnah akan datang fitnah yang lebih dahsyat. Setelah lewat fitnah yang dahsyat akan datang fitnah yang lebih dahsyat lagi. Dan demikianlah fitnah-fitnah di dunia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal fitana tu'radu 'ala al-qulub ka'ard al-hasir 'udan 'uda. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sawda, wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira 'ala qalbayni. Qalbi abyad كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكارا إلا ما أشرب من هواه." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-fitnah, fitnah demi fitnah akan terus menghadang hati-hati manusia. Hati manapun yang menyerapnya." Dikatakan kalhasir oleh Nabi SAW, seperti anyaman tikar, udan uda. Maka siapapun hati yang menyerap fitnah akan tertitik dengan titik hitam. Dan hati yang mengingkarinya maka akan tertitik dengan titik putih. Hatta tasira kal qalbain, hatta tasira ala qalbain. Maka jadilah dua jenis hati. Hati yang putih bersih. La tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Hati yang putih bersih yang tidak membuat madarat padanya apapun fitnah-fitnah. Ma damatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Artinya tetap fitnah-fitnah dunia akan berhasil ditepis oleh hati yang putih bersih. Tadurruhu fitnatun, tidak lagi membuat madarat fitnah apapun. Tetapi yang kedua, qalbin aswad murbada, hitam pekat. Hati yang kedua adalah hati yang hitam pekat. Kalkuzi mujakhiyah, seperti priuk yang terbalik. Tidak mengerti yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang munkar, kecuali apa yang diinginkan oleh hawa. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan fitnah demi fitnah akan mempengaruhi hati-hati manusia. Akan ada hati yang semakin putih, semakin putih, semakin putih ketika dia berhasil menepis fitnah. Tidak terbawa fitnah, lulus dalam ujian, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah. Maka hati yang seperti ini, la tadurru fitnatun, akan kokoh kuat. Tetapi hati yang menyerap fitnah, terbawa oleh fitnah, kalah dengan ujian, maka akan tertitik hitam, titik hitam sampai aswad murbada, sampai menjadi hitam pekat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat bagaimana hati-hati mereka, orang-orang kafir, hati-hati Yahudi, hati-hati munafik, hati-hati mereka. Allah gambarkan dalam Al-Quran betapa jeleknya. Allah berfirman, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. Kata mereka, hati-hati kami tertutup atas apa yang kalian ajak kami. وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ, dan di telinga-telinga kita ada tutupan. وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ. Kata mereka, antara kami dan kamu, kepada Rasulnya mereka katakan, antara kami dengan kamu hijab. Fa'mal inna innana amilun, silakan kamu berbuat, kami berbuat, kata mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fi qulubihim akinnatun, di dalam hati mereka ada tutupan, tidak bisa melihat yang ma'ruf, tidak melihat yang munkar. Maka mereka sama sekali tidak mengingkari kemunkaran dan tidak menerima yang ma'ruf. Ini hati-hati mereka para munafikin, hati-hati yang Allah gambarkan tertutup Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain menyatakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu dan mereka tidak bisa kembali. Dan mereka la yaqilun, mereka tidak berpikir. Allah misalkan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Permisalan orang-orang kafir, permisalan seperti yang yan'iqu, yang mengeluarkan suara na'iq seperti suaranya unta atau sapi. La yasma'u illa du'a'an wa nida', tidak bisa mendengar kecuali panggilan, suara jeritan. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun, mereka dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli, dalam keadaan buta dan mereka tidak berpikir, tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah gambarkan mereka di ayat lain dengan kalimat mereka qulubuna ghulfun, hati-hati kami terkunci. Dan Allah katakan pula khatamallah ala qulubihim, kami tutup hati-hati mereka. Maka hati mereka tertutup, terkunci mati, beku, tidak bisa memahami apapun dan tidak memahami pembicaraan. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indika qalu qalu lil ladina utul 'ilma madza qala anifa. Allah ceritakan tentang mereka. Di antara mereka ada yang ikut dengar ucapan engkau wahai Rasul, tapi ketika keluar dari sisimu dia berkata kepada orang yang beriman, madza qala anifa, orang itu ngomong apa? Astagfirullah, astagfirullah. Bukan duduk di majlis ulama, bukan duduk di masjid, di majlis-majlis asatidzah, duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengarkan ucapan Rasul, ucapan nabiyyun mursal min indillah yuha ilaih, tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Kharaju min indika qalu, ketika keluar dari sisimu mereka berkata, madza qala anifa, tadi dia ngomong apa? Apa kata Allah? Ulaika alladhina tada'allahu ala qulubihim. Mereka lah orang-orang yang sudah Allah tutup hati-hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum. Dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka Allah katakan pada mereka, tidakkah mereka mau mempelajari Al-Quran? Tidakkah mereka mau mempelajari, mau bertadabbur terhadap ayat-ayat Allah? Atau hati mereka sudah terkunci? Masing-masing periksa dirinya, masing-masing periksa hatinya. Apakah hati kita sudah terkunci? Periksa. Pelajari kembali ayatnya, pelajari kembali hadisnya, khususnya pada mereka-mereka yang sudah tenggelam di dalam hawa, mereka-mereka yang sudah tenggelam di dalam dunia dan kenikmatannya. Maka mereka-mereka ini kita ingatkan, apakah tidak mereka pelajari Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, atau hati-hati mereka sudah terkunci. Mereka tidak mengukur kecuali dengan hawa, mereka tidak menilai kecuali dengan hawa, mereka tidak berjalan kecuali dengan hawa, mereka tidak memilih kecuali dengan hawa. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya seorang muslim memilih dengan dalil-dalil dan hujjah. Seharusnya seorang mukmin muslim berjalan di atas dalil-dalil. Seharusnya seorang yang mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal Al-Quran, mengenal sunnah, seharusnya dia melangkah dengan melihat apa kata Allah, apa kata Rasul, tidak dengan hawa, tidak dengan berbagai macam selera dunianya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah demi fitnah akan terus berdatangan. Dan ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tu'radu al-fitanu tu'radu ala al-qulubi kal-hasiri udan-uda. Bahwasanya fitnah-fitnah akan menghadang hati-hati manusia, selembar demi selembar, seperti tikar, seperti yang teranyam, atau seperti tikar yang teranyam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu, kita harus siap menghadapinya. Dan kita harus berdoa pada Allah SWT agar kita selamat dalam fitnah-fitnah Istaidu billahi minal fitan. Istaidu billahi minal fitan. Nabi mengulangi kalimatnya 3 kali. Istaidu billahi minal fitan. Berlindunglah kalian dari jeleknya fitnah. Berlindunglah kalian dari jeleknya fitnah. Berlindunglah kalian dari jeleknya fitnah. Dan ini disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis 2867. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang kita hadapi setiap hari adalah fitnah-fitnah. Bisa jadi fitnah yang menyeret ke kanan atau fitnah yang menyeret ke kiri. Fitnah yang menyeret kita untuk ekstrim melampaui batas. Atau sebaliknya fitnah yang membuat kita malas. Yang membuat kita mundur ke belakang. Karena lebih memilih dunia. Atau lebih mementingkan hawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dengan kalimat-kalimat peringatan dari fitnah. Wattaqu fitnatan. Hati-hati dari satu fitnah yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian, akan merata di tengah-tengah kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a farubba hamil fiqhin laysa bifaqih." ثم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن الإخلاص لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم الجماعة. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga Allah mencerahkan wajah-wajah seorang yang mendengarkan ucapanku ini dan menyampaikannya seperti yang dia dengar. Dan bisa jadi seorang pembawa fiqh, tetapi dia tidak faqih. Kemudian berkata, 3 perkara. Yang seorang mukmin tidak akan yaghil alaihinna, kalau ada 3 perkara ini. Pertama, al-ikhlas lillah, keikhlasan. Yang kedua, al-munasahah, saling menasehati. Dan khususnya kepada imam-imam kaum muslimin. Yang ketiga, luzumul jamaah, untuk tetap istiqamah di atas jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau 3 perkara ini ada, maka niscaya hati dia akan selamat. Diriwayatkan dengan lafaz yaghillu, diriwayatkan dengan lafaz yughillu, dan diriwayatkan dengan lafaz yaghillu tanpa tasydidil lam, dengan takhfif. Dan 3-3 terkandung di dalam hadis ini. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Rabi', dan beliau menukil dari Gharibul Hadis Ibnu Al-Athir, qala, yang pertama kalimat la yughillu, dari kata ighlal, maknanya khianah, pengkhianatan. Hatinya akan selamat dari pengkhianatan. Yang kedua, la yaghillu, dengan fathah dia, dari kata al-ghil yang maknanya hasad, artinya hatinya akan bersih dari hasad. Yang ketiga, dengan takhfif tanpa tasydid, yaghillu yani la yadkhul fi syarr, maknanya tidak akan masuk dalam kejelekan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti seakan-akan dalam hadis ini dijanjikan 3 perkara pada hati seseorang. Hatinya tidak akan dimasuki pengkhianatan. Hatinya tidak akan dimasuki kedengkian. Dan hatinya enggak akan dimasuki kejelekan. Siapa? Mereka yang memiliki 3 perkara. Yang pertama, keikhlasan. Amalnya, ibadahnya, dakwahnya, panggilannya, ajakannya, semuanya karena Allah. Ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihah li aimatil muslimin, menasehati imam-imam kaum muslimin. Yang ketiga, tetap bersama jamaah. Tidak lepas dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Tidak lepas dari jamaah kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya. Tetap bersama mereka. Tidak memisahkan diri, tidak memberontak, tidak memerangi mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siapa yang bersih hatinya, maka itulah yang dikatakan dengan qalbun salim, hati yang selamat. yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Wa nasallahu taala ayyahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Wa nasallahu taala al-istiqamah ala tauhid was sunnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Akhwani fi din, a'azzakum Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ketika tiga perkara tadi ada di hati kaum muslimin, maka fitnah apapun akan mudah ditepis. Fitnah ajakan kepada hawa, fitnah ajakan kepada dunia dan kenikmatannya, fitnah ajakan kepada apapun dari perkara-perkara yang menggiurkan, tidak akan membuat mudarat dia, karena dia ikhlas. Yang pertama, karena dia ikhlas. Ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan keriduan Allah. Maka ketika mereka membuat iming-iming dunia, dia akan menjawab, aku tidak mencari itu, aku mencari keriduan Allah dan jannahnya. Demikian pula yang kedua, ketika diajak oleh mereka-mereka para ekstremis, orang-orang yang ghulu, kaum reaksioner, khawarij dan sejenisnya, Khawarij mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim, Syiah mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim, Murji'ah mengajak untuk memberontak kepada penguasa muslim, dan sekian kelompok ekstrim mengajak untuk memerangi muslimin hanya karena alasan mereka zalim, karena penguasa yang zalim. Maka dengan kalimat yang kedua, kata Nabi, nasihah kaum muslimin. Dan yang ketiga, untuk sabar bersama jamaah kaum muslimin, maka hati ini akan bersih. Tidak akan terbawa untuk menjadi pengkhianat, memerangi bangsanya sendiri kaum muslimin, memerangi saudaranya sendiri kaum muslimin, memusuhi orang-orang yang masih sholat dan puasa. Dan itu khianat. Dan itu fitnah barakallahu fikum, yang sering menyeret orang-orang yang semangat beribadah. Ikhwani fiddina azakumullah, orang yang tidak ikhlas, maka mereka terseret dengan berbagai macam kebutuhan dunia, keuntungan dunia, kesenangan dunia dan hawa nafsu. Tapi mereka yang dari sisi terlihat semangat beribadah, ikhlas karena Allah, ternyata mereka terjerumus dalam yang kedua. Terlalu semangat kebablasan, kemudian memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka kalau tiga perkara ini ada, la yaghillu qalbin mu'min, enggak akan yaghilu, tidak akan terkena pengkhianatan dalam hatinya, enggak akan ada kedengkian dalam hatinya, dan enggak akan dimasuki kejelekan dalam hatinya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya dan rasulnya ketika menyatakan tentang masalah qalbun salim. Khun ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Ibrahim alaihi salam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan berikan kehinaan padaku di hari dibangkitkan kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu di hari yang tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak turunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wal istiqamah fil fitnah. Wahai kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk istiqamah di atas hak apapun fitnah yang kita hadapi, dan kita berupaya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyutsabbitana ala dinih, ayuthabbitana ala tauhid was sunnah, ayuthabbitana ala siratil mustaqim. Nasallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil, wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala dinih, ala tauhidih wa ala sunnati nabiyyih, wa nasallahu ta'ala an yaghfira lana ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.